Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Baik, masih pada kitab Shalah. Baik, tentang sujud sahwi. Baik, berikutnya qala rahimahullah al-mas'alatu tsalitsatu mata yusannu. Masalah yang ketiga, kapan disunnahkan? Taib tempat-tempat wujub, tempat-tempat diwajibkannya sujud sahwi telah disebutkan ya, lima tempat. Berikutnya, qala yusannu sujudu sahwi idza ata biqaulin masru'in fi ghairi mahallihi sahwa. Disunnahkan sujud sahwi jika dia mengucapkan ucapan yang disyariatkan. Ucapannya disyariatkan tetapi tempatnya tidak pada tempatnya karena lupa ya. Membaca zikir tidak pada tempatnya karena lupa. Qala kal qiraati fir ruku wa sujud, seperti membaca Al-Qur'an, membaca ayat ketika ruku dan sujud ya. Taib, kecuali ayat ketika sujud dia berniat untuk berdoa ya, bukan membaca Al-Qur'an tetapi berdoa ya. Rabbana atina fiddunya hasanah, ketika sujud ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ketika sujud dia berniat untuk berdoa ya, bukan membaca Al-Qur'an, maka tidak mengapa. Nah, kalau membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud itu tidak boleh. Qala wa tasyahud fil qiyam, atau ketika berdiri Allahu Akbar, bangkit dari sujud membaca tasyahud karena lupa. Qala ma'al ityan bil qaulil masru'i bidzalikal maudhi, tetapi dengan syarat ketika di tempat itu dia membaca zikir yang disyariatkan ya. Ketika rukuk tadi misalkan ya, dia lupa membaca ayat, kemudian ingat dia membaca zikir rukuk gitu ya. Zikir rukuknya ada gitu. Taib. Qala kan yaqra'a fi ruku' ma'a qoulihi subhana rabbiyal 'adzim, seperti seorang membaca ayat Al-Qur'an ketika rukuk dan dia juga berzikir membaca tasbih subhana rabbiyal 'adzim ya. Taib, maka yang seperti ini sunnah sujud sahwi ya. Qala li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini, maka ini masuk ke dalam keumuman hadis Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian lupa maka hendaklah dia sujud dua kali ya. Taib, ini tempat yang disunnahkan untuk sujud sahwi ya. Qalal masalatu rabi'atu maudi'uhu wasifatuhu, kemudian tempatnya di mana sujud sahwi itu ya, dan tata caranya. Qala al awal maudi'uhu, qala la raiba annal ahaditha waradat bi maudi'i sujudi sahwi ala kismaini, tidak diragukan bahwasannya hadis-hadis yang datang tentang sujud sahwi itu ada dua macam. Kismun dalla ala masru'iyatihi qabla salam, yang pertama dalil yang menunjukkan disyariatkan sujud sahwi sebelum salam ya. Wal qismul akharu dalla ala masru'iyatihi ba'da salam, kemudian yang kedua, bagian yang kedua menunjukkan bahwasanya sujud sahwi itu disyariatkan setelah salam. Qala wa li hadza qala ba'dul muhaqqiqin, oleh karena sebab ini ya, ada dua macam dalil, dalil yang menunjukkan sebelum, dalil yang menunjukkan setelah salam ya. Maka para ulama ahlu tahqiq mereka mengatakan innal musalli mukhayyarun in sa'a sajada qabla salami au ba'dahu, maka orang yang sholat itu yang lupa tadi dia diberi pilihan ya, boleh memilih dia sujudnya sebelum salam atau setelah salam ya. Al amru wasiun ya, perkaranya lapang, mudah ya. Boleh dia sebelum atau setelah salam. Qala li anna la haditsa waradat bi kilal amrayni. Karena hadis-hadis yang datang tentang sujud sahwi datang dengan dua perkara tadi, sebelum dan setelah salam. Qala falau sajada lil kulli qabla salami au ba'dahu jaza. Maka kalau seandainya dia menambah atau kurang, dia ragu, ya, dibangun di atas keyakinan atau di atas yang madinah, ya, semuanya dilakukan sebelum salam, ya. Pokoknya ada kekeliruan dalam sholat, menambah atau mengurangi atau ragu, dia sebelum salam sujud sahwinya, maka yang demikian boleh. Ya. Qala Zuhri, ya, Muhammad bin Ubaidillah bin Muslim Ibnu Shihab Az-Zuhri, ya, Imam, beliau mengatakan, kana akhirul amraini as-sujudu qabla salam. Beliau mengatakan bahwasannya, keputusan akhirnya dari dua riwayat itu, sebelum dan setelah salam, adalah sebelum salam. Ya. Taib. Maka ini tempatnya sujud sahwi. Ya. Perkaranya mudah. Ya. Tidak mengapa sebelum atau setelah salam. Ya. Qala asani. Taib. Sebelumnya tadi, kalau dia jadi imam, ya misalkan, kemudian khawatir nanti kalau dia sujudnya setelah salam, ya, makmum yang masbuk sudah berdiri, misalkan, ya, atau orang-orang yang di belakangnya tidak paham, gitu, tidak ngerti maksudnya imam, ya. Maka dia sujud sebelum salam, ya, sebelum salam takbir kemudian sujud, maka ketika itu makmum semuanya mengikuti, ya kan? Beda kalau setelah salam, sudah salam ada yang mungkin langsung segera bangkit atau tidak memperhatikan imam lagi karena dia sudah merasa sudah keluar sholat, ya kan, sudah selesai sholatnya gitu. Baik. Qala sani sifatu sujud sahwi, ya, tata cara sifat sujud sahwi. Qala sajdatani ka sujud sholat. Maka cara sujud sahwi itu dua kali sujud, ya, bukan sekali. Seperti sujud sholat, ya, itu di atas tujuh anggota tubuh. Qala yukabbiru fi kulli sajdatin li sujudi walirrafi minhu. Bertakbir setiap kali akan sujud dan setiap kali bangkit darinya. Qala thumma yusallim. Kemudian setelah sujud mengucapkan salam lagi. Ya, ini kalau dia lakukan setelah salam, ya. Setelah sujud salam lagi, ya. Qala wa dhahaba ba'duhum ila annahu yatasahadu idza sajada lisahwi ba'da salam. Nah, sebagian ulama berpendapat kalau dia sujudnya setelah salam, setelah sujud sahwi tasahud lagi, ya. Taib li wurudi dzalika an nabi sallallahu alaihi wasallam fi salasati ahaditsa hasanatin bi majmu'iha, berdasarkan riwayat yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga buah hadis yang ketiganya itu dengan dikumpulkan menjadi hadis yang hasan. Kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Taib, maka ini juga perkara yang lapang, ya. Setelahnya tasahud atau tidak, maka tidak mengapa. Qala al-masalatul khamisah sujudu tilawati. Kemudian yang kelima, masalah kelima, sujud tilawah. Qala al-awwal masru'iyatuhu wa hukmuhu. Disyariatkannya dan hukum sujud tilawah. Qala wa huwa masru'un inda tilawatil ayatil lati waradat biha sajadati wastima'iha. Sujud tilawah itu disyariatkan ketika membaca ayat yang terdapat padanya sujud, ya. Atau dia mendengarkannya, ya. Menyimak orang yang membacanya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina surata fiha sajdatu. Fayasjudu wa nasjudu ma'ah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca untuk kami sebuah surat yang terdapat sajdah padanya. Maka beliau sujud dan kami sujud bersama beliau. Hatta ma yajidu ahaduna maudian li jabhatihi, sehingga Saking banyaknya sahabat ketika itu, mau sujud bingung, tidak ada tempat untuk meletakkan dahinya ke tanah. Qala wa huwa sunnatun ala sahihi, dan hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Walaisa biwajibin, tidak wajib menurut pendapat yang sahih. Qala faqad qara'a Zaid bin Tsabit ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmu. Falam yasjud fiha, maka Zaid bin Tsabit membacakan di hadapan Nabi SAW surat An-Najm, yang di akhir surat terdapat ayat sajdah, ya. Tetapi beliau tidak sujud, ya. Qala fadalla ala adamil wujub, maka ini bentuk takrir, ya kan, ikrar dari Nabi SAW, Zaid bin Tsabit membaca surat An-Najm tidak sujud, ya. Taib. Kalau seandainya wajib, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sujud, gitu. Qala. Qala wa yusra'u sujudu tilawati fi haqqil qari'i wal mustami. Kemudian yang disyariatkan adalah orang yang membacanya, membaca ayat sajdah itu, wal mustami, dan orang yang menyimak, ya. Ini menyimak berbeda dengan orang yang mendengar, ya. Kalau menyimak maka dia disyariatkan, kalau sekedar dengar, ya, tidak disyariatkan, ya. Baik, sami dan mustami, ya kan? Sami ini mendengar saja, mustami dia menyimak. Qala idza qara'a ayata sajdatin fi sholati aw kharijiha. Jika dia membaca ayat sajdah di dalam salat atau di luar salat. Qala li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika indama kana yaqra'u sajdata. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat sajdah. Wali sujudi sahabati ma'ahu kama marra fi hadits Ibnu Umar. Demikian pula karena sujudnya para sahabat bersama Rasulullah SAW seperti yang sudah lewat dari hadisnya Ibnu Umar. Qala fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Ibnu Umar mengatakan Rasul sujud, maka kami pun sujud bersama beliau. Qala wa dalil ala masyru'iyyatihi fi shalah. Ma rawahu Bukhari wa Muslimun an Abi Rafi. Dan dalil disyariatkannya sujud tilawah ketika salat adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma Abi Hurairah al-Atamah." Yakni al-Isya, ya. Aku salat bersama Abu Hurairah salat Isya. Faqara'a idza sama'u saqat, ya. Fa sajada, maka beliau membaca surat Al-Insyiqaq, ya. Idza sama'u saqat, ya. Kemudian pada ayat sajdah beliau sujud. Faqultu ma hadza, maka aku bertanya, ini setelah salat, ya. Apa ini, ya? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim, ya. Maka Abu Hurairah berdalil bahwasannya aku juga sujud membaca ayat ini di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fala azalu asjudu fiha hatta alqahu. Maka aku akan senantiasa sujud, ya, ketika membaca ayat tersebut sampai mati, ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau bertemu dengan Abul Qasim Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Qala fa idza lam yasjudil qari'u la yasjudul mustami'u. Kemudian kalau ada orang membaca ayat sajdah, ya, satunya menyimak, ya. Jika yang membaca tidak sujud, maka yang menyimak tidak disyariatkan untuk sujud, ya. Li'anal mustami'a tab'un fiha lil qari'i, karena orang yang menyimak ketika sujud itu dia mengikuti pembacanya, ya. Ikut, kalau pembacanya sujud maka dia disyaratkan sujud, kalau tidak maka tidak. Wali hadis Zaid ibn Tsabit al-Mutaqaddim baina Zaidan lam yasjud falam yasjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula karena hadis Zaid bin Tsabit yang sebelumnya tadi ketika beliau membaca An-Najm, ya. Beliau tidak sujud dan Rasul yang mendengarkannya juga tidak sujud. Taib, qala tsani fadluhu. Keutamaan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fa sajada, itazala syaitanu yabki." Jika anak Adam manusia membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka setan lari menjauh dalam keadaan nangis. Yaqulu ya wailah. Umir ibnu Adam bisujud fa sajada falahul jannah. Wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar. Wahai celakanya ya. Manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud. Maka dia mendapatkan jannah. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, maka aku enggan. Maka untukku anar. Baik, ini keutamaan sujud tilawah. Qala salis sifatuhu wa kaifiyatuhu. Yang ketiga tentang tata caranya. Qala yasjudu sajdatan wahidah. Sujud sekali sujud. Ya, ini beda dengan sujud sahwi tadi. Sujud syukur hanya sekali. Wa yukabiru idza sajada. Ketika akan sujud, turun ke sujud, dia bertakbir. Wa yaqulu fi sujudihi. Kemudian zikir sujudnya adalah sama seperti zikir sujud ketika sholat. Subhana rabbiyal a'la. Kama yaqulu fi sujudis sholat. Wa yaqulu aidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Demikian pula boleh dia berzikir dengan ini. Wa in qala sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fala ba'sa. Atau membaca zikir ini juga tidak mengapa ya. Baik, demikian pula sujud tilawah ini bukan salat ya. Maka tidak disyaratkan menghadap kiblat ya. Ke arah mana dia sujud maka tidak mengapa ya. Taib qala al-Kha'arabi mawadi'u sujudi tilawati fil Qur'an. Tempat-tempat sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Qala mawadi'u sujudil Qur'an al-Karim 15 mawdi'an. Wa hiya ala tartib. Tempat sujud dalam Al-Qur'an itu ada 15 tempat. Taib. Ini dari ijtihad para ahlul qurra ya. Ini ijtihad dari ahlul qurra. Sedangkan yang sahih, Rasul pernah sujud di ayat tertentu, itu ada 4 surat. Ya. Seperti disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, itu pada surat Sad. Ya. Kemudian yang kedua surat An-Najm. Ya. Yang ketiga surat Al-Insyiqaq. Kemudian yang keempat surat Al-Alaq. Ini tempat sujud tilawah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih sanadnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang 15 ini dari ijtihad para ahlul qurra ya. Taib qala al-awwal akhiru suratil A'raf. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 256. Yang kedua surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 49 dan 50. Yang keempat suratul Isra ayat 107, 109. Yang kelima surat Maryam ayat 58. Yang ke-6, awal surat Al-Hajj, ayat 18. Yang ke-7, akhir surat Al-Hajj, ayat 77. Yang ke-8, surat Al-Furqan, ayat 73. Yang ke-9, surat An-Naml, ayat 25-26. Yang ke-10 surat As-Sajdah ayat ke-15. Yang ke-11 surat Al-Fussilat ayat 37-38. 12 akhir surat An-Najm ayat 62. 13 surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ayat 20-21. Yang ke-14 akhir surat Al-Alaq ayat 19. Taib qala wal khamisata asyarata, dan yang ke-15 hiya sajdatu surati Sad. Itu sajdah dada surat Sad. Wa hiya sajdatu syukrin. Dia adalah sujud syukur. Fa'an ibn Abbas qala laisat Sad min azaimi sujud. Wa qad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Pada surat Sad itu bukan perkara yang ditekankan sujudnya, ya. Dan sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud padanya, ya. Baik, dan ini riwayatnya sahih, riwayat Bukhari, ya, sebagaimana tadi empat surat yang Rasul pernah sujud padanya, salah satunya Sad, ya. Dan di mushaf tempat-tempatnya sudah ada tandanya, ya. Ada tanda yang bisa di garis, ya, bawahnya pada ayat sajdah tersebut, ya. Taib, ini sujud tilawah. Qala al-masalatu sadisatu sujud syukri, ya. Sujud syukur, ya. Qala yustahabu liman waradat alaihi nikmatun au tufiat anhu nikmatun. Disunahkan bagi yang datang padanya kenikmatan, mendapatkan nikmat, ya, kebaikan yang dia dapatkan, atau sebaliknya dufiatan hunikmah, ya, tercegah darinya bencana, ya, tercegah dari dia kejelekan, ya, tercegah dari dia satu musibah, au busyira bima yasurruhu, atau diberi kabar gembira dengan sesuatu yang membuat dia senang, ya. An yakhirra sajidan lillahi, hendaknya dia sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yustaratu fi hastiqbalul kiblah, tidak disyaratkan padanya menghadap kiblat, ya. Sebagaimana tadi, ini bukan salat yang tidak ada syarat menghadap kiblat. Walakin ini istaqbalaha fa huwa afdalu, tetapi kalau dia menghadapnya ketika sujud syukur itu, maka itu afdol. Qala wa qad kana Rasulullah SAW yaf'alu. Rasul SAW dulu pernah melakukannya. Fa'an Abi Bakrata. Anna Nabiya SAW kana idha atahu amrun yasurruhu. Au yusarru bihi. Kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Adalah Nabi SAW, jika datang kepada beliau sebuah perkara yang menyenangkan, membuat senang perkara tersebut, maka beliau tersungkur sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kadza fa'alahu sahabatu ridwanullahi alaihim. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa hukmu hadza sujudi hukmu sujudi tilawati wa kadza sifatuhu wa kaifiyatuhu. Maka hukum sujud syukur itu sama seperti sujud tilawah tadi, sunnah, ya. Demikian pula sifatnya, tata caranya, yaitu zikirnya, ya. Bacaannya sama, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ya. Atau baca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu tadi juga tidak mengapa, ya. Taib. Qala rahimallahu al-babu sabi fi salatil jama'ati, bab yang ketujuh tentang salat jamaah. Wa fihi masailu, padanya terdapat beberapa masalah. Qala al-masalatul ula fadlu salatil jama'ati wa hukmuha. Masalah pertama, keutamaan salat jamaah dan hukumnya. Qala al-awwalu fadluha salatul jama'ati fil masajidi sa'iratun adhimatun min sa'iril Islam. Sholat jamaah di masjid itu merupakan syiar yang agung dari syiar-syiar Islam. Syiar, ya, disebutkan Imam Nawawi dalam At-Tibyan, itu ma'alimu dinihi. Syiar adalah ma'alim, tanda-tanda agamanya Allah Subhanahu wa taala. Syiarul Islam itu tanda-tanda agama Islam, ya. Di dalam tafsir Gharibul Quran, Ibnu Qutaibah mengatakan sa'ir jamu sa'iratin, syiar. Sa'iroh, ya. Jamaknya sa'ir, ya. Adalah kullu syai'in ju'ila alaman min a'lami ta'atillah, ya. Kullu syai'in ju'ila alaman min a'lami ta'atillah, ya. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai tanda, alamat, ya, dari tanda-tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka sholat jamaah itu di antara tanda itu tadi, ya, tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menurut Imam Nawawi tadi, tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub," ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu menunjukkan takwanya hati dia, ya. Menunjukkan ketakwaan hati dia. Baik, qala wa tafaqal muslimun ala anna da'a salawatil qamsi bil masajidi min a'zami ta'at. Kaum muslimin sepakat bahwasannya menunaikan sholat lima waktu di masjid, ya, termasuk dari ketaatan yang besar. Faqad syara Allahu li hadhil ummata al-ijtima'a fi awqatin ma'lumatin. Allah syariatkan umat ini untuk berkumpul, ya, di waktu-waktu yang tertentu. Minha as-salawatul khams, harian lima kali berkumpul kaum muslimin, ya. Salat lima waktu berkumpul di masjid. Wa salatul jum'ah, kemudian yang lebih besar lagi, perkumpulan setiap Jumat, ya. Wa salatul idain, demikian pula salat Id setiap tahun dua kali, ya. Wa salatul kusuf, dan salat gerhana. Qala wa a'zamul istima'ati wa ahammuha al-istima' bi Arafah, dan perkumpulan kaum muslimin yang paling agung, yang paling penting, yang paling besar adalah ketika mereka berkumpul di Arafah, ya, ketika menunaikan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia, ya. Taib, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala allazi yusiru ila wihdatil ummatil islamiyati fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'airi diniha. Maka perkumpulan-perkumpulan tadi, ya, seharian, pekanan, tahunan, ya, itu menunjukkan, ya, mengisyaratkan kepada persatuan umat Islam. Persatuan dari sisi akidahnya, ibadahnya, ya, ketaatan-ketaatan pada agama dia. Ini tidak ada pada agama lain, ya. Taib, Nasrani saja, ya. Arah kiblatnya saja kalian lihat, ya kan? Arah tempat ibadahnya beda-beda, ya. Macam-macam, ya. Kaum muslimin arahnya satu, ya kan? Taib, ini bentuk, ya, keagungan syariat ini, ya. Qala wa syuri'at hadhil istima'at al-'azimatu fil Islam li ajli masalihil muslimin. Maka perkumpulan-perkumpulan besar ini dalam Islam tujuannya untuk kemaslahatan muslimin. Di antaranya fa fiha tawasul bainahum. Pada perkumpulan itu terdapat hubungan, ya. Satu dengan yang lain. Wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'din. Saling menanyakan keadaan sebagiannya kalau tidak nampak, ya. Di mana bulan, ya. Apa yang terjadi, ya. Apa butuh bantuan, ya. Wa ghairi dzalika mimma yuhimmul ummatul islamiyatu ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dibutuhkan umat Islam dengan perbedaan kabilahnya, perbedaan bangsa-bangsa mereka, ya. Qala kama qala ta'ala ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Tujuannya supaya saling mengenal. Oh fulan, fulan yang dari negeri A misalkan. Oh fulan yang dari negeri B gitu. Untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan, ya. Baik, maka dari seluruh kabilah itu, dari berbagai bangsa itu, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan bangsa tertentu, bukan kabilah tertentu yang paling mulia, akan tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari manapun kabilahnya, dari manapun asal usulnya, ya. Qala wa qad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa bayyana fadluha wa 'azima ajriha. Rasul SAW telah mengasung untuk sholat jamaah, menjelaskan keutamaannya dan agungnya pahalanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi yakni al fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri 27 derajat. Ini bukan hukum ya, ini keutamaan. Ini bukan hukumnya, tetapi ini menyatakan tentang keutamaannya. Ya. Sholatul rajul fil jamaati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi sukihi khamsan wa ishrina dhi'fa. Dalam riwayat yang lain, Rasul menyatakan sholatnya seseorang bersama jamaah dilipatkan di atas sholatnya dia di rumah dia, sholatnya dia di pasarnya, 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddo'a fa sanal wudu. Yang demikian itu jika dia berwudu, memperbagus wudunya, tsumma kharaja ilal masjidi, kemudian dari rumah berwudu sempurna wudunya, berangkat ke masjid, la yukhruju illa sholatu. Dia tidak keluar kecuali karena untuk sholat, ya, tujuannya keluar rumah adalah sholat, maka langkah dia lam yahtu khutwatan illa rufiat lahu biha darajah wa khutwan biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu kakinya kecuali diangkat satu derajat kedudukan dia, dihapuskan satu kesalahan dengan satu langkah tadi. Dalam riwayat lain disebutkan langkah kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghapus dosa. Taib. Qala fa idza shalla lam yazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Kemudian jika dia sudah sholat di masjid, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, maka malaikat senantiasa bersolawat kepada dia selama dia masih di tempat sholatnya tadi. Malaikat tadi mengatakan Allahumma gfirlahu, ya. Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya. Taib, ini keutamaan yang agung, ya. Disebutkan para ulama ini keutamaan yang sangat besar, perbuatan yang ringan, ya. Kalau tidak ada kesibukan yang penting, ya, setelah sholat maka ya disenangi dia tetap duduk dulu di tempat sholatnya. Dia duduk saja, diam, ya. Itu sudah mendapatkan kebaikan. Doa dari malaikat, ya. Taib. Nah, lebih-lebih dia berzikir kemudian membaca Al-Fatihah. Betul? Taib. Maka itu keutamaan yang besar, ya. Dia mendapatkan doa dari malaikat, ya. Taib. Semata-mata dia duduk, ya. Taib. Qala asani hukmuha sholatul jamaati wajibatun fi sholawatil khamsi. Hukumnya sholat jamaah itu wajib pada sholat lima waktu. Wa qad dalla ala wujubihal kitab wa sunnah. Faminal kitab biqauluhu ta'ala. Wa idha kunta fihim faqam talahmus sholata fatakum ta'ifatum minhum ma'ak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, dalam konteks jihad, ya, dalam konteks perang, ya. Jika engkau bersama mereka, bersama pasukan muslimin, ya, maka engkau mendirikan sholat, hendaklah sekelompok pasukan, itu dibagi dua, ya kan? Kelompok yang pertama ikut sholat bersama Nabi, jamaah sholatnya, ya, dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, ya, disyariatkan sholat jamaah, nah, lebih-lebih dalam keadaan aman, ya, tentram, ya, alhamdulillah, maka lebih-lebih diwajibkan. Qala wal amru lil wujub wa idza kana dzalika mal khauf fa mal amni aula. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah dari syariat itu hukumnya wajib. Kalau ada perintah berarti wajib dikerjakan. Padahal ini dalam keadaan khauf, mal khauf, ya, dalam keadaan perang. Maka dalam keadaan aman lebih-lebih wajib lagi. Qala wa minas sunnah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Dalil dari sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu keutamaan sholat isya, sholat subuh bersama jamaah, sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak, ya, tidak bisa jalan, bisanya merangkak, maka tetap dia akan mendatangi jamaah tadi karena besarnya keutamaannya. Qala walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqamu thumma amuru rajulan yusolli bin nas. Sungguh aku telah bertekad, ya, untuk sholat itu supaya ditegakkan, ya. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk berimam, mengimami manusia, ya. Sholat mengimami manusia. Thumma antaliku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatobin ila qawmin la yashaduna sholat fauharriku alaihim buyutahum binar. Kemudian aku pergi bersamaku beberapa laki-laki yang membawa kayu bakar kepada satu kaum yang mereka tidak menghadiri sholat jamaah, untuk aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ya. Taib, dalam riwayat yang lain disebutkan, tidak menghalanginya kecuali karena di rumah itu ada ma'zurin, ya, orang-orang yang mendapatkan udzur, tidak wajib jamaah, para wanita, anak-anak, gitu. Ya. Taib, qala fadallal hadis ala wujubi sholatil jamaah. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya sholat jamaah. Kenapa? Wadzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam awalan wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. Yang pertama, orang yang meninggalkan jamaah itu disifati. Dia memiliki sifat nifaq. Wattawal mutakhallifu anis sunnati la yu'addu munafiqo. Sedangkan orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, ya, orang yang meninggalkan ibadah sunnah itu tidak disebut munafik, gitu. Maka disebut munafik itu menunjukkan dia meninggalkan kewajiban, gitu. Kalau meninggalkan sunnah tidak. Qala fadalla ala annahum takhallafu an wajibin, itu menunjukkan mereka meninggalkan kewajiban. Ini yang pertama. Wasanian, pendalilan yang kedua, annahu hamma bi'uqubatihim ala takhallufi anha. Rasulullah SAW berkeinginan untuk menghukum mereka karena sebab tidak mengikuti jamaah. Nah, wal'uqubatu innama takunu ala tarki wajibin. Hukuman itu terjadi karena meninggalkan yang wajib. Ya, kalau meninggalkan sunnah, tidak dihukum. Ya, tidak apa-apa meninggalkan sunnah. Ya. Wa innama mana'ahu min tanfidzil uqubati annahu la yu'aqibu binnar illallahu azza wa jal. Dan hanyalah yang menghalangi beliau untuk melaksanakan hukuman itu karena tidak boleh menghukum dengan api kecuali Rabbun Nar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan dikatakan pendapat kedua, kenapa beliau tidak menghukum? Mana'ahu min dhalika man fil buyut minan nisa wa dhurriyatil ladina la tajibu alaihim sholatul jama'ati. Yang menghalanginya adalah karena di dalam rumah itu terdapat para wanita, anak-anak yang mereka itu tidak wajib sholat jamaah. Orang-orang yang tidak memiliki kewajiban. Baik, ini menunjukkan wajibnya jamaah. Wa minha, dan dalil lagi yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah. Anna rajulan kafifal basari laisa lahu qa'idun. Seorang laki-laki yang pandangannya lemah, sudah rabun. Dalam riwayat disebutkan akma bahkan, sudah buta bahkan. Tidak punya orang yang menuntun. Tidak memiliki penuntun, tidak ada yang menunjukkan jalan. Dalam riwayat disebutkan Abdullah ibni Ummi Maktum. Qala ista'dzana Nabi SAW an yusalli fi baitihi. Beliau minta izin kepada Rasul untuk sholatnya di rumah saja karena keadaannya demikian. Tidak bisa melihat, tidak punya orang yang menuntun menuju masjid. Faqala atasma'un nida. Qala na'am. Kemudian Rasul SAW bertanya, apa kamu mendengar panggilan adzan? Maka dia menjawab, iya. Qala ajib, la ajidulaka rukhsatan. Kalau demikian, jawab azan itu, yakni datangi. Aku tidak mendapati rukhsah untukmu. Walikoli sallallahu alaihi wasallam man sami'a nida'a falam yujib, fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak menjawabnya, yakni menjawab mendatanginya, maka tidak ada sholat bagi dia kecuali karena uzur. Walikoli ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ibnu Mas'ud mengkisahkan dulu para sahabat itu, tidak ada yang tertinggal dari jamaah itu, sungguh aku melihat kami dulu, tidak ada yang tertinggal dari jamaah kecuali seorang munafik. Munafiknya pun yang sudah jelas, sudah terkenal dia munafik gitu. Wa hiya wajibatun 'ala rijal dunan nisa' wasibyan ghairil balighin. Dan dia wajib atas laki-laki dewasa, tidak pada wanita, tidak pula pada anak-anak yang belum baligh. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa' wa buyutuhunna khairul lahun. Karena sabda Rasulullah SAW terhadap para wanita, rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka sholat di dalamnya. Qala wala mani'a min hudurin nisa al jama'ata fil masjid. Akan tetapi, kalau wanita ingin sholat jama'ah di masjid, maka yang demikian tidak mengapa. Ma'at tasattur wasiyanah wa amnil fitnah. Akan tetapi dengan berhijab, menjaga diri dan aman dari fitnah. Dia memfitnah orang atau orang lain akan memfitnah dia. Kedua-duanya tidak ada. Bi'idzni zauji, kalau dia sudah bersuami, berdasarkan izin suaminya. Qala wa tajibul jama'atu fil masjidi ala man talzamuhu ala sahi. Dan wajib jama'ah di masjid atas orang-orang yang wajib untuk sholat jama'ah menurut pendapat yang sahih. Ya, ini jamaahnya tidak di rumah. Wa man tarakal jama'ata wa shalla wahdahu bila udhrin shahat shalatuhu. Lakinnahu athimun litarkil wajibi. Barang siapa meninggalkan jamaah dan sholat sendirian tanpa udhur, sah sholatnya. Tetapi dia dosa karena meninggalkan wajib. Taib, kalau dia mengatakan dosa di rumah jamaah, sama tetangga, saya kumpulkan tetangga di depan rumahku misalkan, jamaah. Baik. Maka disebutkan faedah dari Syekh Al-Abad, Abdul Muhsin Al-Abad, hafizahullah ta'ala. Hadis ini tadi, hadisnya Abu Hurairah itu menunjukkan wajibnya seseorang itu mendatangi jamaah pertama. Baik. Rasul berkeinginan membakar rumah orang yang tidak datang ke masjid, ya kan? Berarti ketika dia tidak datang ke masjid, kan ada kemungkinan, oh mungkin dia menegakkan jamaah sendiri di rumah sama keluarganya, gitu kan? Atau, oh mungkin dia membawa, mengumpulkan tetangganya di rumahnya jamaah sendiri, gitu. Loh, berarti kan dia juga jamaah. Maka dengan hadis ini tertolak, tidak ya. Rasul tidak merinci, ya kan? Rasul tidak memberi udzur itu. Oh, mungkin dia jamaah sendiri, tidak. Tetapi tetap yang tidak datang ke masjid berarti dia terancam dengan hukuman tadi, gitu, ya kan? Ini menunjukkan wajibnya ikut jamaah yang ditegakkan di masjid, ya. Tidak, oh, saya juga jamaah kok di rumah. Saya kumpulkan anak-anak dan keluarga juga tak imami gitu misalkan. Maka itu tidak teranggap ya melaksanakan sholat dengan jamaah ya. Tapi karena Rasul tadi ya berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak datang ke masjid ya. Beliau tidak ngerinci ya, beliau tidak memberi udzur. Oh mungkin dia sholatnya jamaah sama keluarga atau sama tetangganya ya. Tidak ya. Tetapi yang tidak datang ke masjid sudah berarti dia tidak datang jamaah, berarti tidak teranggap jamaahnya tadi gitu ya. Taib wa minha anna rajulan qala al masalatu tsaniyah, masalah yang kedua, idza taqala rajulul al masjid wa qad shalla, jika seseorang masuk masjid dan dia sudah sholat di rumah atau dia musafir misalkan di tempat singgahnya sudah sholat. Hal yajib alaihi an yusalli ma jama'ati as-salata allati qad shallaha awalan. Apakah wajib dia ikut sholat bersama jamaah yang dia sudah sholat sebelumnya tadi? Ya. Dia sudah sholat duhur, ya. Dia musafir misalkan, di tempat singgahnya dia sholat, kemudian dia ke masjid, ada keperluan. Apa keperluannya? Ternyata di masjid jamaah. Gitu. Taib qala la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jama'ati. Ya. Tidak wajib mengulang sholatnya bersama jamaah. Karena perintah itu sudah terlaksana dengan dia melaksanakan sholat. Ya. Orang itu diperintahkan sholat satu kali, ya, bukan dua kali. Ya. Kalau dia sudah melaksanakan, sudah. Wa innama yusanulahu dhalik. Tetapi disunahkan bagi dia. Sunnah bagi dia untuk melaksanakannya bersama jamaah. Wal aula fardun wa tsaniyatu nafilatun, maka hukumnya salat fardunya itu salat dia yang pertama ya, yang sendiri tadi di rumahnya atau bersama jamaah musafirnya, kemudian yang bersama jamaah yang kedua itu hukumnya sunnah bagi dia ya. Qala li hadis ya Abi Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta idza kana alaika umara'u yu'akhiruna sholatan waqtiha au yumituna sholatan waktiha. Rasul bertanya kepada Abu Dzar, bagaimana keadaanmu jika engkau mendapati pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya atau mematikan sholat dari waktunya? Qala qultu fama ta'muruni, maka Abu Dzar bertanya, minta bimbingan, maka apa yang kau perintahkan untukku wahai Rasul? Qala sholli sholata li waktiha, maka kalau pemimpin mengakhirkan waktu yang banyak di tempat kita asar misalkan ya. Waktu masuk jam 3 adanya jam 4 gitu. Maka sholli as-shalata li waqtiha, salat kamu di waktunya, masuk waktu asar salat. Fa in adraktaha ma hum fa sholli ya. Kemudian kalau engkau dapati salat tersebut bersama mereka ya, maka salatlah bersama mereka. Fa innaha laka nafilatun, maka sholatmu bersama mereka itu sholat sunnah ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini alladaini itazala sholata jama'ati fil masjid. Demikian pula sabda Rasul kepada dua orang yang keduanya menjauh dari sholat jamaah di masjid. Ketika ditanya, mereka sudah sholat ya di tempat singgahnya. Maka Rasul mengatakan, idza shallaituma fi rihalikuma, jika kalian berdua telah sholat di tempat singgah kalian, tsumma ataituma masjida jama'atan fasholliya ma'ahum, fasholliya ma'ahum, kemudian kau datangi masjid dalam keadaan jamaah, maka Salatlah engkau berdua bersama mereka fa innaha lakuma nafilah ya. Karena sesungguhnya untukmu salat bersama jamaah tadi bernilai salat sunnah. Taib qala al masalatu tsalitsa aqallu ma tanakitu bil jamaah. Minimal jumlah yang terjadi padanya salat jamaah. Qala aqallu jama'ati tsani bila khilafin. Minimal jumlah jamaah adalah dua orang tanpa ada perselisihan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn al-Huwairis. Idza hadaratis salatu fa'adzina thumma uqima wal ya ummukuma akbarukuma. Rasul bersabda kepada sahabat yang mulia Malik ibn al-Huwairis, jika telah datang waktu salat, maka azanlah. Kemudian iqamahlah dan hendaklah yang paling besar di antara kalian yang menjadi imam. Ya. Ini dua orang. Ya. Qalal masalatu rabi'ah bima tudrikul jama'ah. Dengan apa seseorang itu mendapati sholat jama'ah. Ya. Teranggap ikut jama'ah. Teranggap sholatnya itu jama'ah. Ya. Seperti apa? Qalatu drakul jama'atu bidraki rak'atin minas sholati. Didapati sholat jamaah itu dengan seseorang mendapati satu rokaat dari sholat bersama jamaah, bersama imam. Waman adrokar ruku'a gairu sakin adrokar rokaata. Watma'anna thumma taba'a. Maka barang siapa mendapati ruku tanpa keraguan, dia telah mendapati satu rokaat. Dia tuma'nina dalam rukunya, kemudian dia mengikuti imamnya. Ya. Lihati Abi Hurairah. Idza jitum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu. Jika kalian mendatangi masjid dan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah sujud. Qala wa la ta'udhu hasai'an. Wa man adroka rokatan faqad adroka sholat. Dan jangan melewatinya. Ya. Dan jika kalian mendapati satu rokat, maka kalian telah mendapati sholat. Ya. Ini kaulun ya. Kaulun akhor, dia mendapati jamaah itu ketika mendapati sholat sebelum salamnya imam. Ya. Berarti ketika imamnya tasyahud akhir, dia baru datang. Ya. Kemudian langsung ikut duduk bersama imam. Ikut dapat sholat bersama imam sebentar. Ya. Itu juga dapat hukumnya sholat jamaah. Ya. Yakni maksudnya nilainya, sholatnya dia tadi, nilainya, pahalanya, seperti sholat berjamaah. Gitu, ya. Baik. Tapi tentunya berbeda nilai keutamaannya ya dari orang yang datangnya duluan, tempatnya di belakang imam, itu kan nilainya jauh lebih besar. Ya. Dan di sebutkan hadis yang sahih di Sahih Al-Albani, barang siapa yang takbiratul ihram bersama imam 40 hari, ya, 40 hari takbiratul ihramnya bersama imam terus. Ini ibadah yang luar biasa, ya. Butuh kesungguhan yang luar biasa. Tidak pernah ketinggalan imam 40 hari. Ya. 4 kali 5, ya. 500, 200 kali sholat. Ya. Dia tidak ketinggalan. Takbiratul ihramnya sama imam terus. Bari aminan nifak. Dia terlepas. Baro'ah. Dia terlepas dari sifat kemunafikan. Taib. Qala al-khamisah. Masalatul khamisah. Man ya'dhuru bitarkil jama'ah. Siapa yang diberi udur meninggalkan jama'ah. Qala ya'dhurul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwali taliyati. Seorang muslim diberi udzur meninggalkan jamaah pada keadaan-keadaan berikut ini. Qala al-awwal al-maridu maradun yalhaquhu minhu masyaqqatun. Lau dhahaba ila jama'ati, sakit yang sakitnya itu akan mengikutkan dia pada keberatan ya, sakitnya tadi menimbulkan keberatan kalau dia pergi jamaah ya. Bertambah sakitnya atau bertambah lama kesembuhannya. Ya. Taib. Qala liqaulihi ta'ala laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraj. Tidak ada dosa atas orang yang buta atau orang yang pincang. Ya. Qala wali annahu sallallahu alaihi wasallam lamma marada takhallafa 'anil masjid. Ya. Demikian pula karena hadis ketika Rasul sakit, beliau tidak sholat di masjid. Wa qala muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, dan beliau perintahkan Ummul Mukminin untuk memerintahkan Abu Bakar sholat mengimami manusia. Wali qali Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu wa laqad raituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad ali uliman nifaquhu au maridun. Ya. Demikian pula berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku melihat kami dulu, ya, tidak ada yang tertinggal dari jamaah kecuali munafik yang sudah menampak nifaknya atau orang yang sakit. Wa kadzalikal khaifu hudutsul maradi li'annahu fi ma'nahu. Demikian pula yang semakna dengan orang sakit, dia sehat, ya, tetapi nanti kalau dia berangkat ke masjid akan muncul sakit itu, gitu. Menimbulkan sakit, entah apa sakitnya, ya, entah apa yang menimpa dia. Tetapi kalau dia pergi berangkat ke masjid, itu muhakkok, ya, sesuatu yang pasti, sesuatu yang gholabatu dzon, dzonnya mayoritas, ya, gholib, ya, mesti, ya, nanti kemungkinan banyak 80%, ya, 90% kalau pergi ke masjid nanti mesti sakit, setelah itu mesti wah sakit, nah, dan seterusnya. Nah, yang demikian juga sama, diberi udzur hukumnya sama seperti orang yang sakit, ya. Qala sani al-mudafi ahadal asbathaini au man bihadrati ta'amin muhtajin ilahi. Yang kedua, seseorang yang sedang menahan dua khobas, ya, dua khobas kemarin, baul dan ghaid, atau seseorang yang sedang dihidangkan makanan dan dia butuh makan. Li hadisi Aisyah ta marfu'an la sholata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'u al-ahbathain. Tidak ada sholat bagi orang yang sedang dihidangkan makanan atau dia sedang menahan-nahan dua khobas. Ya. Baik, sebagian ulama menyatakan ini bukan udzur, tetapi min bab ukubah. Ya. Ukubah. Oh, yang itu, enggak. Ini yang apa, makan basol. Ya. Ketika makan basol, ya, orang yang makan bawang itu enggak boleh masuk ke masjid karena mengganggu, ya. Nah, ketika dia azan kemudian makan basol, ya, mulutnya bau gitu. Maka dia enggak boleh datang ke masjid, ya. Itu minbab ukubah, ya. Taib, dia enggak boleh mendatangi ibadah yang agung. Qala salis man lahu da'iun yarjuhu au yakhafu diya'malihi au kutihi au dararan fihi. Orang yang mengharap datangnya orang hilang, ya, atau khawatir kalau dia pergi jamaah hartanya hilang atau bahan makanan pokoknya hilang atau ada doror, ya, ada perampok di tengah jalan misalkan, ya, di tempat yang tergambar seperti ini, ya, di tempat yang lingkungannya mungkin orang-orang yang kurang baik, ya, nanti kalau ditinggal mesti rumahnya dicuri, di hartanya diambil, gitu. Taib. Atau dia sedang menunggu tadi, kalau dia pergi ke masjid misalkan mencari orang, ya kan, di keramaian misalkan, di tadi sudah kelihatan misalkan mau di sudah kelihatan tanda-tandanya azan atau iqomat gitu kan. Nah, kalau ditinggal nanti hilangnya tambah jauh misalkan, ya. Nah, itu ya sudah, dia tunggu saja sampai mungkin ketemu gitu kan. Nah, ini doe yarjuh, ya, orang hilang yang diharapkan. Atau itu tadi khawatir hartanya hilang, ya. Ya, ini alhamdulillah kalau tempat kita tidak tergambar, ya kan. kondisi aman, alhamdulillah, ya. Baik. Tetapi di tempat-tempat tertentu, ya, yang kondisinya demikian, maka itu bentuk uzur, ya, untuk tidak mendatangi masjid, ya. Baik. Qala li hadits Ibnu Abbas marfu'an man sami'an nida'a falam yamna'hu min ittiba'i hudrun. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak ada yang menghalanginya untuk mengikutinya satu udhur, yang tidak ada yang menghalanginya. Qalu famal udhru ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, udhurnya apa ya Rasulullah yang boleh seseorang itu tidak mendatangi nida, ya, tidak mendatangi, tidak menjawab azan. Qala khaufun au maradun. Qala lam yakbalillahu minhu sholata allati sholla. Kalau tidak ada udhur, tidak diterima sholatnya. Udhurnya itu adalah khauf. Ya. Khaufnya itu umum tadi. Ya. Khauf pada hartanya, khauf pada jiwanya, khauf pada keluarganya, ya, atau ada muncul doror pada dia. Ya. Itu masuk ke dalam khauf. Ya. Baik. Qala wa kadza kullu khaifin ala nafsihi au malihi au ahlihi wa waladihi. Demikian pula setiap orang yang khawatir terhadap keselamatan jiwanya, hartanya, keluarganya, anak-anaknya, fa innahu yu'dharu bitarkil jama'ati, maka dia diberi udzur untuk meninggalkan jamaah. Fa innal khaufa udzrun, karena khauf itu adalah udzur. Taib qala rabbi husulul adzab bimatarin wa wahlin wa thajin wa jalidin. Aurifin baridatin syadidatin bilailin mudlimah. Terjadinya gangguan dengan hujan, lumpur, ya, es, ya, atau angin yang sangat dingin di malam yang sangat gelap. Taib, ini juga alhamdulillah di tempat kita tidak tergambar seperti ini gangguannya, ya. Taib. Qala li hadisin Umar, qala kana Rasulullah SAW ya'murul mu'adzina. Idza kanat lailata baridatin dhata matar yaqulu ala sallu fir rihal. Adalah Rasulullah SAW, beliau perintahkan muadzin jika malamnya itu sangat dingin yang hujan, ya, untuk mengumandangkan salatlah di tempat-tempat kalian, ya. Yakni tidak harus mendatangi masjid. Qala al-khamis husul masaqati bi tatwilil imam. Yang kelima, terjadinya masaqah dengan panjangnya bacaan imam. Li anna rajulan sallama muadzin tsumman farada. Karena seorang salat bersama muad kemudian dia menyendiri. Fa shalla wahdahu lamma tawwala muad. Kemudian dia salat sendirian ketika muad membaca dengan panjang. Falam yungkir alaihi Nabi SAW hina akhbarahu. Dalilnya, Rasul tidak mengingkari perbuatan laki-laki ini ketika dikabarkan tentang perbuatannya muad tadi. Ya. Baik, akan tetapi perlu dipahami, ya, tatwil di sini yang kharij anis sunnah, ya, yang keluar dari sunnah. Ya. Kalau imamnya di waktu subuh membaca tiwal mufassal misalkan, ya kan, dari qaf sampai an-naba, ya, wah dia merasa itu berat sekali, sholatnya lama sekali, ya, atau mi'in, ya, ratusan ayat itu sunnah. Nah, kalau dia merasa berat, ya, dia tidak punya udzur, ya, wow dia berasa berat anu itu, dia tidak, ini sesuai sunnah, ya. Sunnah itu Rasul itu paling rahmat kepada umat, ya kan? Nah, sedangkan kisahnya Mu'ad ini, beliau sudah sholat di Masjid Nabawi, ya. Maka perhatikan gambarannya, sholatnya di Masjid Nabi, sudah sholat jamaah bersama Rasul. Mas, sholatnya Rasul ya enggak seperti kita, ya kan? Berapa menit saja, ya kan? Nah, kemudian pulang ke kaumnya, jaraknya enggak tahu berapa lama ke kampungnya, ya kan? Kemudian di sana beliau baca Al-Baqarah, ya. 3 juz setengah. Ya, 2 juz setengah, ya. Nah, itu yang memberatkan. Kemudian ada orang itu dia menyendiri, gitu. Nah, kemudian dibimbing oleh Rasul ketika sholat isya itu dengan alailnya, dengan asams itu, ya kan? Itu Ausatul Mufassal ya, dari An-Naba sampai Ad-Duha. Nah, itu. Jadi kalau merasa berat pada yang satu sunnah, ya itu tidak diterima alasannya ya. Oh, itu berat anu. Nah, tetapi ya, ini juga seorang yang menjadi imam itu ya, ya lebih apa, bijak kalau dia ya bertahap itu kan, atau dengan pengajaran dulu diajari sunnahnya itu demikian, sholat itu sekian sekian ya, ndak apa, ndak mengikuti keinginan manusia gitu ya, tapi sesuai sunnah. Nah kalau sesuai sunnah itu ndak ada alasan, oh, sifamnya kepanjangan, di sana saja sholatnya sudah selesai ya. Di masjid sana sudah orangnya sudah keluar semua di sini lah. Padahal di sini menerapkan sunnah gitu misalkan ya. Maka itu bukan alasan ya. Baik, maka di tidak sepanjang orang yang merasa berat berarti dianggap gitu ya. Baik, karena ya agama itu berdasarkan bimbingan, bukan setiap orang berpendapat, oh itu kepanjangan, oh itu pas, itu enggak, ya kan? Dilihat sesuai sunnah apa enggak bacaannya, ya. Yang dibimbingkan Rasul dalam membaca sholat ketika subuh, apa yang dibaca, maghrib, apa yang dibaca, isya, apa yang dibaca, itu. Baik. Qala asadis khawfu fawatir rifqati fis safar, ya. Yang uzur ke-6 tidak mendatangi jamaah karena khawatir ketinggalan teman dalam safar ya. Atau juga ini maksudnya kalau jadwal kereta misalkan jam pas duhur ya kan. Nah, kalau dia jamaah ya keretanya jalan enggak akan nunggu dia ya kan. Nah, itu fawatur rifqah ya, berarti teman-teman safar dia sudah berangkat ya. Nggak harus teman dia tangkap berangkat bareng gitu ya. Kalau jadwalnya pas maghrib misalkan, ya dia ke stasiun walaupun azan di sini kan. Gitu. Kalau dia di masjid ya ditinggal sama keretanya gitu kan. Baik. Lima fi dzalika min syighali qalbihi idzan tadara jamaah. Karena kalau dia ke masjid pun hatinya di stasiun ya kan. Wah, keretanya sudah datang apa belum? Ya, sudah berangkat apa belum ya? Yaitu menafikan sholat ya kan, menafikan kekhusyuan. Au dakhala fiha makhafata diyain wa fawati waktihi, atau masuk dalam keadaan sholat dalam keadaan khawatir ya, ketinggalan ya, terlewat ya. Baik, maka di sini ada rukhsah jamak ya kan, kalau dia antara zuhur dan asar maka dijamak, boleh takdim atau takhir ya. Taib qala ashabi al khaufu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ahu ya. Ini uzur yang ketujuh, khawatir kerabatnya meninggal dalam keadaan dia tidak ada di sisinya ya. Sudah sekarat misalkan, sakaratul maut ya, naza misalkan. Maka dia tetap menemani kerabatnya. Maka demikian uzur. Qala ka an yakuna qaribuhu fi siyakil maut wa habba an yakuna mahu yulakinu syahadata wa nahwa dhalika fa ya'zuru bi tarkil jamaati li ajli dhalik. Seperti kerabatnya itu sudah menghadapi kematian dan dia senang di sisinya untuk mentakinya syahadat atau yang semisalnya, maka demikian diberi udur untuk meninggalkan jamaah. Ya. Taib yang seperti ini juga seperti para tenaga medis ya, operasi atau pengobatan yang butuh waktu panjang misalkan ya. Kalau ditinggal maka akan bermadarat bagi pasiennya ya. Qala as-athamin mulazamatu gharimin lahu wala syai'a mahu yaqdihi. Ini uzur yang ke-8, orang yang punya hutang. Kalau datang ke masjid, nanti ketemu yang punya hutang ditagih. Ya. Padahal dia tidak punya uang untuk bayar. Ya. Maka boleh dia sholat di rumah. Baik. Falahu tarkul jamaati lima yalhaku minal adiyati bimutolabatil gharim wa mulazamatuhu iyahu. maka boleh dia meninggalkan jamaah. Karena kalau dia pergi jamaah akan mendapatkan gangguan dari tuntutan orang yang menghutangi untuk membayar hutangnya. Ini dalam keadaan dia tidak punya, ya. Kalau punya ya dibayar, ya, jangan ditunda-tunda gitu. Ya, kalau memang benar-benar tidak punya, ya, dan yang menghutangi tidak memberi uzur, ya itu tadi nanti di mendapatkan gangguan itu, maka dia boleh. Ya. Kalau yang menghutangi tidak menuntut, ya tidak ada uzur. Yang menghutangi ya cuma ya ketemu, cuma bertanya, tidak menuntut, maka tidak uzur. Ya. Baik. Qala al-mas'alatu as-sadisah i'adatul jama'ati fil masjidil wahidi. Masalah yang keenam, mengulang jamaah di masjid yang sama, ya. Sudah ditegakkan jamaah, kemudian berjamaah lagi. Taib. Qala idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'atil masjidi ma'al imami ar-ratibi fatadhumus sholah fayasihu an yusallu jama'atan tsaniyatan fil masjidi nafsihi. Jika seseorang sebagian jamaah terlambat menghadiri jamaah di masjid bersama imam rawatib, dia tertinggal sholatnya, maka sah boleh dia mengadakan jamaah yang kedua bersama para makmum yang tertinggal itu, ya, di masjid itu sendiri. Qala li umumi qawli sallallahu alaihi wasallam salatur rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salatnya seseorang bersama satu orang itu lebih suci daripada salatnya dia sendirian, ya. Al hadis. Wa li qawli sallallahu alaihi wasallam lir rajuli alladhi hadara ilal masjidi ba'da intihai salatil jamaah. Demikian pula berdasarkan sabda Rasul kepada seseorang yang dia hadir ke masjid sudah selesai jamaah baru datang. Qala man yatasaddaqu ala hadza fa yusalli ma'ahu. Rasul bersabda, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, bersolat bersama dia. Qala fa qama ahadul qaum fa shalla ma'ar rajul, maka seseorang berdiri dan salat bersama orang yang terlambat tadi, yakni jamaah, ya. Wa kadzalika idza kana al-masjid masjid asukin au tariqin wa ma asbaha dzalik. Demikian pula kalau masjidnya itu masjid pasar, ya, orangnya gantian, ya, satu datang satu pergi satu datang, ya, datang pergi, ya, atau di jalan di terminal, ya, atau di tempat menunggu bis, ya. Fala ba'sa bi'adatil jama'ati fihi, maka tidak mengapa mengulang-ulang jamaah di tempat tersebut, ya. Wa bi khosatan idza lam yakun li hadzal masjidi imamun ratibun, lebih-lebih jika masjidnya itu tidak memiliki imam rawatib, ya. Wa yataraddadu alaihi ahlus suq wal ma'raf, dan mendatanginya, ya, silih berganti ke masjid pasar tadi, penduduk pasar atau orang yang lewat di masjid di jalan tadi. Baik, maka setiap yang datang sholat berjamaah kemudian ganti lagi yang lain dan seterusnya. Amma idza kana al-masjidu fihi jama'atan au akthar daiman wa ala nahwin mustamirin wa takhadha an-nasu dzalika 'adatan fa innahu la yajuz. Sedangkan kalau satu masjid ada dua jamaah terus menerus, ya, imamnya yaitu, ya, jamaah pertama fulan, jamaah kedua alan, terus demikian, ya, menjadi kebiasaannya demikian. Atau memang karena itu tadi perseteruan mungkin, ya, kelompok berbeda, ya, sudah mengadakan jamaah sendiri-sendiri, ya, karena tidak bisa dibagi masjidnya, ya. Baik, maka yang pertama fulan, yang kedua alan, terus menerus demikian, itu tidak boleh, ya. Qala, kenapa idlam ya'rif dalika fi zamanin Nabi SAW wa sahabihi? Karena yang demikian itu tidak ada pada zamannya Nabi dan para sahabatnya. Walima fihi min tafarruqil kalimati, Demikian pula, yang demikian itu bentuk memecah persatuan, ya. Memecah persatuan kaum muslimin, sedangkan jamaah, sebagaimana tadi, dalam rangka ijtima' al-ummah, ya kan, mempersatukan umat, wa da'watu lil kasali wa tawani an huduril jama'atil ummal imamir ratib. Demikian pula, yang seperti itu, dakwah kepada perbuatan malas, ya. Dan menunggu-nunggu, wah nanti saja jamaah yang kedua, ya. Nanti saja ikut jamaah yang kedua, gitu. Warubama kana dzalika mudda'atun li ta'khiris sholati an awwali waqtiha. Demikian pula, kalau ada dua jamaah, berarti kan mesti yang pertama waktunya lebih awal, yang kedua waktunya lebih akhir, ya. Sebagaimana sebelumnya, yang utama itu di awal waktu, ya. Kalau ada demikian dua, maka itu akan mendorong, mengakhirkan sholat dari awal waktunya. Gitu. Mesti jamaah yang kedua mesti di akhir terus, ya. Tidak di awal, minimalnya tidak di awal. Gitu. Taib qol al masalatu sabi'ah, hukmu sholati idha uqimati sholatu al maktubah. Hukum sholat jika sholat wajib sudah dikumandangkan, sudah ditegakkan, sudah komat. Qala idza suri al idza sar al muadzinu fil iqamati li salatil fariidah fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilatin. Jika muadzin sudah mulai iqamat, maka tidak boleh seseorang memulai, ya. Muadzin mulai iqamat, dia juga mulai salat sunnah. Tidak boleh memulai salat sunnah. Qala fayatasaghalu binafilatin yuqimuha wahdahu an adai faridatin tuqimuhal jamaah. Karena dia akan sibuk dengan sholat sunnah yang dia tegakkan sendirian dari melakukan sholat fardu bersama jamaah. Dia lebih sibuk dengan sholat sunnahnya daripada sholat wajib bersama jamaah. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Idza uqimatish sholatu fala sholata illal maktubah. Jika telah ditegakkan sholat, ya ini iqamat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Qala wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurajulan yusolli wal muadzinu yuqimu li sholati subhi. Faqala lahu atusolli subha arba'an. Rasul melihat seorang laki-laki sholat dalam keadaan muadzin sudah melakukan iqamat untuk sholat subuh. Maka Rasul bertanya kepada dia, apakah kamu mau sholat 4 rakaat? Qala amma idza syara al muadzinu fil iqamati ba'da suru'il mutanafili fi sholatihi. Sedangkan kalau muadzin qamat dalam keadaan dia sudah mulai sholat, yakni di tengah-tengah sholat, fa'innahu yutimmuha khafifatan li'idraki fadilati takbiratil ihram. Ya. Maka dia menyempurnakan sholatnya dengan ringan, cepat. Ya, untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Wal mubadaroh ila dukul fil farito. Dan bersegera masuk sholat wajib. Ya. Taib ini tentunya ketika dia tidak mengganggu jamaah lain, ya. Nah, kalau dia di shof pertama misalkan, nah, makmum yang lain menunggu dia, ya kan? Atau bahkan imamnya nunggu dia. Nah, ini enggak tepat itu, ya kan? Kalau dia enggak ada yang terganggu dengan sholatnya, dia menyelesaikan 1 rakaat yang tadi, maka diselesaikan, ya. Baik. Tetapi disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya. Keumuman sabda Rasul tadi, idza uqimati sholat, fala sholata ilal maktubah, ya. Jika ditegakkan sholat, tidak ada sholat. Ini sudah umum, ya. Apapun keadaan dia, maka sudah berhenti, tidak ada sholat, kecuali sholat wajib, ya. Hanya sholat wajib saja, sudah ditegakkan sholat wajib, kan. Qala wa dhaba ba'du ahli ilmi ila annahu idza kana fir rakatil ula fa innahu yaqta'uha. Sebagian ahli ilmu mengatakan kalau rokatnya baru pertama, maka diputus. Wa in kana fi rokati tsaniyati fa innahu yutimuha khafifatan. Wailhaqu bil jamaah, kalau dia rokat yang kedua, maka disempurnakan dengan cepat dan segera mengikuti jamaah. Taib disebutkan idraku takbiratul ihram bersama imam, itu keutamaan besar, ya kan? Sebagaimana tadi dalam hadis, kalau dia 40 hari ikut takbiratul ihram imam, maka bari'a minan nifaq, ya. Itu adalah disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yudrak rajul takbiratul ihram ma'al imam, yakni yang pertama yukabbiruha mubasharatan ba'dal imam, ketika dia takbir langsung setelah imam takbir, Allahu akbar imam, kemudian dia bertakbir Allahu akbar, berarti dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ya. Keadaan yang kedua, dia sudah imamnya bertakbir dalam keadaan dia sudah masuk shaf, ya. Dia sudah siap di shaf, ya. Maka dia mendapati takbiratul ihramnya imam. Baik. Qala al-babu tsamin fil imamati fi shalah wa fihi masail. Qala wal maqsud bil imamati irtibatu shalatil mu'tammi bi imamihi. Maksud dari imamah adalah hubungan salatnya makmum dengan imamnya, ya. Qala al-masalatul ula man ahaqqu bil imamati. Masalah yang pertama, siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi imam? Qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahaqqa bil imamati wal aula biha fi qawlihi ya umul qauma aqrahum li kitabillah. Rasul menjelaskan orang yang berhak untuk mengimami yang lebih utama tentangnya dalam sabdanya, mengimami satu kaum, orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Akro di sini ditafsirkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan ahfaduhum, ya, paling banyak hafalannya. Fa'inkanu fil kiro'ati sawa fa'alamuhum fi sunnah, kalau mereka sama bacaannya, yakni hafalannya, maka yang paling paham tentang sunnah, paling berilmu tentang sunnah, fa'inkanu fi sunnati sawa fa'akdamuhum hijratan, kalau mereka sama dalam sunnahnya, maka yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum silman. Kalau hijrahnya juga sama, maka yang paling dahulu masuk Islam. Qala fa aulan nas wa haquhum bil imamati yakunu ala nahwi tali. Maka berdasarkan ini, urutan manusia yang paling berhak menjadi imam sebagai berikut. Qalal awal ajwaduhum qira'atan. Yang paling bagus qira'ahnya. Wa huwa alladhi yutqinu qira'at al-Qur'an, yaitu orang yang paling mutqin hafalan Al-Qur'annya, ya. Wa ya'ti biha ala akmali wajhin, membacanya dengan sempurna, ya, makhrajnya. Al-alimu bi fiqhi shalah, yang paling berilmu tentang fikihnya sholat, ya. Kalau terjadi dalam sholat sesuatu, dia bisa melaksanakan solusinya, ya. Kalau lupa misalkan harus apa, ya. Kalau terjadi sesuatu dalam sholatnya, maka dia mengetahui. Fa idza istama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah. Kemudian kalau terkumpul dua orang, yang satu lebih bagus bacaannya, dan orang yang lebih sedikit hafalannya tetapi lebih berilmu, ya, lebih banyak hafalannya, bagus bacaannya, dan orang yang sedikit tapi lebih berilmu. Quddimal qari'ul afqah 'alal aqra' ghairil faqih, ya. Maka didahulukan orang yang bagus bacaannya dan faqih dibanding orang yang bagus bacaannya, ya, banyak hafalannya dan tidak faqih, ya. Qala fal hajatu, ya. Ilal fikhi fis shalah wa ahkamiha asadu minal hajati ila ijadatil qiraah. Baik, ini tadi ya, ulangi. Orang yang bacanya bagus ya, hafalannya banyak tetapi kurang paham fikih ya. Dengan orang yang bacaannya bagus ya, hafalannya kurang banyak tetapi lebih lebih faqih ya, lebih faqih tetapi tidak bagus, kebagusannya kurang bacaannya gitu. Maka didahulukan yang lebih lebih faqih dibandingkan orang yang bagus bacaannya tadi gitu. Karena kebutuhan kepada fikih di dalam sholat itu lebih banyak dibandingkan bagusnya bacaan. Taib qala sani, thummal afqahu al-a'lamu bis sunnah. Kemudian yang paling faqih, yang paling berilmu tentang sunnah. Fa'idha jtama imamani mutasawiyani fil qiraati. Lakinna ahaduhuma afqah wa'a'lam bis sunnah. Quddimal afqah. Kalau terkumpul dua imam, dua-duanya sama dalam bacaan, dalam hafalan, akan tetapi salah satunya lebih faqih, ya, lebih berilmu tentang sunnah, maka didahulukan yang lebih faqih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Taib qala salis, summal aqdamu wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil Islam. Kemudian yang ketiga, yang lebih dahulu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Qala idza kanu fil qiraati wal ilmi bis sunnati sawa. Ini kalau tiga sifatnya sama, hafalannya sama, ilmunya sama, ya, tentang sunnahnya juga sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Qala rabbi tsummal aqdamu islaman idza kanu fil hijrati sawa. Kalau sama semuanya tadi, maka dilihat lagi. Yang keempat tentang keislamannya. Qala al-khamis summal akbaru sinna. Kemudian setelah itu kalau masih sama, maka dilihat usianya. Qala idza stawaya fil umuril madiyati kulliha, quddimal akbaru sinna. Kemudian kalau sama semuanya tadi, hafalannya, bagusnya bacaan, kemudian ilmunya, sunnahnya, hijrahnya, Islamnya sama, maka didahulukan yang paling tua. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madi fa in kanu fil hijrati sawaun faqdamuhum silman wa fi riwayatin sinna wa liqauli sallallahu alaihi wasallam wal ya ummakum akbarukum ya. Taib wati ya. Qala fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma faman ghalaba fil qur'ati quddima. Nah, kalau semua sifatnya tadi sama, ya, dari pertama sampai kelima, sifatnya sama semuanya, ya, maka diundi. Ya. Ini kalau salah satunya tidak ada yang tanazul. Ya. Kalau satunya tanazul sudah tidak apa-apa, fadol antum. Ya. Maka demikian tidak apa-apa. Ya. Taib. Wa sahibul bait ahaku bil imamati min daifihi, dan pemilik rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Walaupun sifatnya tadi kalah, ya, bacaannya kalah, ya, pemahamannya kalah, ya. Qala liqauli sallallahu alaihi wasallam la ya umman ar-rajulu rajula fi ahlihi wa la fi sultanihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang mengimami orang lain pada keluarganya, yakni di rumahnya, atau pada kekuasaannya, itu di daerah dia, ya, dia pemimpin daerah misalkan, ya. Qala wa kadza sultan ahaqqu bil imamati min ghairihi wa huwal imamul a'zam. Demikian pula pemimpin, dia lebih berhak menjadi imam dibanding yang lain. Li umumil hadis al madi qabla qalilin, ya, berdasarkan keumuman hadis tadi, ya, la ya umman ar-rajulu rajula bi ahlihi tadi. Wa kadzalika imamul masjid ar-ratib aula min ghairihi illa min as-sultan. Demikian pula imam masjid, imam rawatib, dia lebih berhak dibanding yang lain, walaupun tadi sifat-sifatnya tadi kalah, ya, tetapi dia imam rawatibnya illa min sultan, kecuali dari pemimpin, ya. Imam rawatib masih kalah dari pemimpin. Qala hatta wa in kana ghairu aqra minhu wa a'lam, walaupun orang lain, ya, selain imam rawatib tadi, lebih akro, lebih banyak hafalannya, lebih berilmu tentang fikih salat. Ya. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la ya umman ar-rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Karena keumuman sabda Rasul tadi. Ya. Taib. Akan tetapi, kalau pemilik rumah mempersilahkan, maka demikian tidak mengapa. Ya. Qala al-mas'alatu tsaniyah, man tahrumu imamatuhu. Siapakah yang tidak dibolehkan menjadi imam? Haram menjadi imam. Qala tahrumul imamatu fil halatil atiyati. Haram menjadi imam pada keadaan berikut ini. Qalal awal imamatul mar'ah birrajul. Ya. Wanita mengimami laki-laki. Yang demikian haram, tidak boleh. Li umumi qawlihi layufliha qawmun. Walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Wali anal asla ta'khuruha fi akhir sufuf siyanatan laha wa sitra. Karena asalnya wanita itu diakhirkan softnya paling belakang dalam rangka menjaga dia, ya, menutupi dia, yakni dari pandangan manusia, ya. Wa falau qudimat lil imamati la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asli syar'i. Kalau seandainya dia didepankan menjadi imam, maka perbuatan itu menyelisih asal ini, ya. Wanita itu dijaga, ditutupi, ya. Tidak tambah ditaruh depan, gitu. Qala asani imamatul muhtisi wa man alaihi najasatun wa huwa ya'lamu dzalika. Imamnya orang yang sedang berhadas atau ada najis pada dia dalam keadaan dia tahu. Fa illam ya'lam bidzalikal ma'mumun attan qadatis shalah fa shalatuhum shahihah. Jika tidak diketahui sampai selesai salatnya, ya. Makmum tidak tahu, ya. Maka sah salatnya, atau imamnya tidak tahu, baru tahu setelah selesai salatnya. Maka sah sholatnya. Qala salis imamatul ummi, imamnya orang yang tidak bisa membaca tulisan, ya. Al ummi itu la yaqra al maktub, ya, tidak membaca tulisan. Kalau membaca hafalan ya bisa. Rasulullah SAW ummi, ya, beliau membaca, ya, bisa membaca hafalan dengan ya, Al-Quran, ya. Tetapi kalau ada tulisan beliau tidak tahu, tidak bisa membaca, ya. Baik. Wa huwa man la yusinul Fatihah. Nah, dalam bab ini al-ummi adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya. Fala yaqrauha hifdzan wala tilawatan, tidak bisa membaca hafalannya Fatihah itu ataupun dengan melihat, ya. Qala au yudghimu biha minal hurufi ma la yudghom. Atau mengidghomkan, memasukkan satu huruf kepada huruf berikutnya dari huruf-huruf yang bukan idghom. Au yubadilu fiha harfan biharfin, atau mengganti hurufnya, ya. Huruf satu diganti dengan huruf lain. Ghoin diganti jim misalkan, ya. Baik, qala au yalhanu fiha lahnan yuhilul makna, atau salah dalam membacanya yang menghilangkan makna, merubah maknanya, ya. Baik, seperti kemarin an'amta dibaca an'amtu, ya. Fa hadza la tasihu imamatuhu illa bimithlihi li'ajzihi an ruknis sholati, ya. Maka tidak sah imamannya seperti ini kecuali dia mengimami orang yang semisal dengan dia, ya. Di satu tempat, di satu daerah misalkan, dia yang paling bagus bacaannya, tetapi masih salah bacaannya, tetapi itu yang paling bagus, ya. Maka dia mengimami yang lain, gitu kan. Baik. Sah salatnya, ya. Ya mampunya seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia yang paling bagus bacaannya, tetapi yang paling bagus pun itu masih salah, gitu, ya. Ya dia mengimami orang yang di bawahnya itu kemampuannya, ya. Maka boleh, ya. Kalau tidak ada yang lain, ya. Baik. di daerah misalkan di tempat yang banyak baru masuk Islam gitu kan. Taib. Qala Arabi imamatul fasik al mubtadi, imamnya orang fasik yang ahlul bid'ah. Qala la tasihu sholatu khalfahu idza kana fiskuhu dhahira. Tidak sah sholatnya di belakangnya jika kefasikannya nampak. Ya. Mujahir bil kabiroh, ya. Terang-terangan dosa besar. Ya. Waya dong ila bid'atin mukafirotin. Atau dia da'i bid'ah yang bid'ahnya itu mukafiroh. Bid'ah yang mengkafirkan. Tidak mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mengakui takdir, ya. Itu mukafir, ya. Nah, dia terang-terangan, dia mengajak manusia, maka dia mubtadi, ya. Faman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawu. Afaman kana mu'minan, apakah orang yang beriman itu seperti dengan orang yang fasik? Maka tidak sama itu. Taib. Qala al-khamis al-ajiz 'anil ruku' was sujud wal qiyam wal qu'ud fala tasihu imamatuhu liman huwa aktaru minhu ala hadhil umur. Orang yang tidak mampu ruku' dengan sempurna, sujud, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka tidak sah imamahnya terhadap orang yang mampu, ya. Kalau makmumnya mampu, gitu. Ini tadi sama seperti dengan sebelumnya tadi. Kalau makmumnya juga sama keadaannya, ya, semua sama seperti itu, ya, maka sah imamahnya, ya, karena tidak ada yang mampu, dia yang paling mampu misalkan menunaikan rukun, ya, untuk memenuhi rukun-rukun sholat. Gitu. Baik, qalal masalatu tsalitsah man tukrahu imamatuhu, siapa yang dibenci keimamahannya, tukrahu imamatu kullin min. Qala al-awwal al-lahan. Yang pertama adalah al-lahan, orang yang lahan keliru dalam membaca, ya. Wa huwa katsirul lahni wal khata fil qiraati, yaitu orang yang banyak salahnya, ya. Bacaan suratnya, ya. Selain Al-Fatihah, ya. Wa hadza fi ghairil Fatihah, ini pada kesalahan selain Al-Fatihah. Amallahnu fil fatihati bima yuhilul makna fala tasihu ma husalah kama mato. Kalau salahnya itu pada Al-Fatihah yang merubah makna, maka tidak sah sholatnya seperti yang sudah lewat. Wa dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qauma aqra'uhu, karena Rasul mengatakan yang menjadi imam suatu kaum itu yang paling banyak hafalannya, yang paling kuat, yang paling mutqin dan paling bagus bacaannya. Qala sani man amma qauman wa hum lahu karihun au yakrahuhu aktsaruhum. Orang yang mengimami satu kaum dalam keadaan kaumnya mereka tidak senang diimami oleh orang tersebut atau mayoritasnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim sibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Al hadis. Taib. Ini juga dilihat dengan sebab kuruhnya tadi, ya. Kalau sebabnya karena sunnah, kenapa tidak senang? Karena imamnya berjenggot, ya. Atau karena imamnya cingkrang, ya. Nah, itu tidak teranggap, ya. Tidak teranggap. Imamnya tidak senang semua. Kenapa itu tadi? Karena pakai jubah misalkan, atau pakai itu tadi celananya cingkrang, atau karena dia berjenggot. Karena sunnah, maka demikian tidak teranggap, ya. Taib qala asalis man yukhfi ba'dal huruf wala yafsah. Orang yang menyembunyikan sebagian huruf, yakni tidak bisa melafatkan sebagian huruf, ya. La yufsi, ya. Tidak fasih dalam melafatkan satu huruf, ya. Nah, ini yang kalau huruf ro, ya, cedal atau ro-nya tidak jelas, atau sebagian huruf lain tidak bisa, ya. Qala wa kadza man yukarriru ba'dal huruf atau orang yang gagap ya, kalau ngomong diulang-ulang ya. Kal fa'fa alladhi yukarrirul fa', ya, kalau dalam bahasa Arab ini fa'fa, ini huruf fa-nya terulang-ulang, fa'fa ya. Kalau mau ngomong huruf fa itu berulang-ulang fa-nya. Wa tamtam alladhi yukarrirut ta wa ghairihima, atau tamtam yang ulang ta-ta ya. Huruf ta-nya berulang-ulang ya. Wa dzalika min ajli ziyadatil huruf fil qiraati, karena kalau orang yang seperti ini berarti dia menambah huruf ya, menambah huruf dalam bacaan Al-Qur'an. Taib ini yukrah imamatuhu. Qala al-masalatur rabi'ah. Maudiul imam minal ma'mumin. Tempatnya imam dari para makmum. Di mana letaknya imam? Qala sunnatu taqaddumul imam alal ma'mumin. Maka yang sunnah, imam di depan para makmum. Fayaqifuna khalfal imami idza kanu itsnaini faktsar. Para makmum berdiri di belakang imam jika jumlahnya dua atau lebih. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati taqaddama wa qama ashabu khalfahu. Karena Rasul sallallahu kalau salat bersama sahabat, beliau di depan dan para sahabat di belakangnya. Qala wali muslimin wa Abi Dawud anna Jabiron wa Jabbaron wa Qafa, bahwasanya Jabir dan Jabbar berdiri ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi, satunya di sebelah kiri Rasul, satunya di sebelah kanannya. Fa akhadha bi aidihima hatta aqamahuma khalfahu, maka Rasul mengambil tangan keduanya diberdirikan di belakangnya ya, ditarik diberdirikan di belakangnya. Waliqali Anas radhiyallahu anhu lamma shalla bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait thumma ya'ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqumu fayusalli bina, dan juga ucapan Anas bin Malik, kemudian Rasulullah SAW sholat mengimami kami di rumah. Rasulullah SAW berdiri dan kami sholat bersama beliau. Qala, dan dalam kisahnya Anas bin Malik ini, ya, anak kecil itu di belakangnya imam. Kemudian setelah itu wanita, ya, wanita walaupun dewasa, laki-laki walaupun kecil, dia di depannya gitu. Ya enggak di belakangnya wanita yang sudah dewasa gitu. Wanita yang dewasa tetap di belakangnya laki-laki walaupun masih kecil laki-lakinya tadi gitu. Taib. Wa yaqifur rajul alwahidu an yaminil imam muhadiyan lahu. Dan laki-laki sendiri berdiri di samping kanannya imam, sejajar dengan imamnya. Qala li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara ibnu Abbasin wa Jabiran ala yaminihi lamma waqafa an yasarihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalik ya, memutar ibnu Abbas dan Jabir ketika salat di sampingnya ya. Di samping kirinya diletakkan di sebelah kanannya. Qala wa yasihu wuquful imam wasatal ma'mumin, dan sah imam berdiri di tengah-tengah makmum. Li'anna ibn Mas'udin sholat baina al-qamata wal aswad, karena Ibnu Mas'ud sholat di antara dua muridnya, al-qamah dan al-aswad. Wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah SAW fa'al, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Qala lakinna yakunu dhalika muqayyadan bihalid darurati, akan tetapi keadaan ini dikoit jika keadaannya darurat ya, tempatnya sempit ya, tidak bisa maju ya imamnya. Tapi kalau imamnya maju maka makmumnya tidak bisa sujud misalkan, tidak bisa ruku ya. Tapi maka boleh sejajar ya. Qala wa yakunul afdal huwa al-wuquf khalfal imam, maka yang afdal berdiri di belakang imam makmumnya. Wa takunu nisa khalfa shufufir rijal, wanita berada di saf belakang safnya laki-laki. Li hadits Anas Sofaftu ana wal yatim waro'ahu wal ajuz min waro'ina. Kami berbaris di belakangnya Rasul SAW bersama anak kecil dan wanita yang sudah tua berada di belakang kami. Ya. Taib. Sedangkan imamatun nisa, alan nisa, ya. Wanita mengimami wanita, maka tempatnya di tengah, ya. Sejajar dengan makmumnya, tidak maju. Itu. Taib. Ini diantara ilahnya disebutkan supaya imamnya tidak butuh keras suaranya, tidak butuh mengeraskan suara karena sudah dekat, ya kan? Dengan makmumnya sejajar, ya. Dengar makmumnya, gitu. Tidak perlu mengeraskan suara, ya. Taib. Qala al-mas'alatul khamisah ma yatahammaluhul imamu anil makmum. Apa yang dipikul, apa yang ditanggung oleh imam dari makmum? Yakni maladhi tasqutu mal imam law shalla fardan wajaba alaihi, yaitu apa yang gugur dari makmum itu kalau dia sholat bersama imam. Kalau dia sendiri menjadi wajib, ya. Kalau dia sholat sendiri wajib, tetapi kalau sholat bersama imam itu menjadi gugur, ya. Itu alladhi yatahammalul imam, itu yang ditanggung oleh imam. Qala yatahammalul imamu anil ma'mumi al qira'ata fi sholatil jahriyati, ya. Yang ditanggung oleh imam dari makmum adalah bacaan ketika sholat jahr. Li hadisi Abi Hurairah marfu'an wa idza qara'a fansitu, ya. Jika kalian jika dia membaca yakni imam, maka diamlah kalian. Walikali sallallahu man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'atun. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam adalah bacaan dia. Amma fisirriyati fainal imam la yatahammalu qira'atal fatihati anil ma'mum. Sedangkan pada sholat sir, imam tidak menanggung bacaannya makmum, bacaan fatihah. Ya. Baik. Demikian pula. Yang ditanggung oleh imam ini adalah sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. La yasjudul ma'mum iktifaan bimutaba'atil imam, ya. Pada bab sujud sahwi tadi, ya kan? Misalkan dia lupa, ya. Ndak meletakkan ini yang sunnah, ya kan? Kalau dia kurang rukun, ya dia nambah, ya kan? Kalau dia kurang rukun, dia nambah, ya. Kalau yang dia sujud sahwinya yang sunnah tadi, pas ruku dia baca Fatihah, ya. Lupa gitu. Nah, atau pas berdiri dia baca tahiyat. Ya. Wah, lupa gitu. Nah, maka dia enggak setelah imam salam dia enggak sujud sahwi sendiri gitu, ya. Tidak sujud sahwi sendiri, sudah cukup ikut imam tadi gitu. Kemudian yang ketiga sutroh, ya. Sutrohnya makmum itu sutrohnya imam, ya. Kalau ada orang lewat di depan dia, enggak perlu dihalangi, ya. Enggak perlu dihalangi karena sutrohnya dia ikut sutrohnya imam. Ya. Baik, itu di antara perkara yang ditanggung oleh imam dari makmumnya. Demikian tadi apa? Jadi kalau sholat bersama imam, ya, misalkan sudah masbuk, ya. Tahu nanti kalau saya imamnya salam, saya harus nambah. Maka tidak disarankan dia buat sutroh dulu, ya. Ketika sholat bersama imam, masang sutroh, ya. Masang sutroh kenapa? Nanti supaya tidak. Dia bersama imam, sutrohnya dia itu sutrohnya imam, ya. Itu. Lah nanti kalau sudah nambah sendiri, ya. Kalau dekat bisa di nganu apa jalan 1-2 langkah ada sutroh itu. Kalau enggak apa-apa, dia sutronya sama imam tadi hukumnya, gitu, ya kan? Karena enggak dinukil dari sahabat itu, mereka itu tadi membuat sutro ketika masbuk, bikin sutro dulu, ya. Ancang-ancang nanti kalau nambah sendiri enggak, sudah punya sutro enggak, ya. Baik. Maka sutronya bersama imam. sutrohnya makmum, sutrohnya imam. Qala al-mas'alatu as-sadisah, musabaqatul imam. Masalah yang keenam, mendahului imam. Qala la yajuzu lil ma'mum musabaqatu imamihi. Sebagaimana kemarin telah disinggung, pengikutan makmum pada imamnya ada empat keadaan, ya kan? Yang pertama haram, itu mendahului imam, ya. Faman ahrama qabla imamihi lam yanaqid shalatuhu. Nah, kalau yang dia dahului itu takbiratul ihram, ya. Imamnya belum takbiratul ihram, dia mendahului takbiratul ihram dulu, tidak sah sholatnya, ya. Qala li anna syartahu an yati biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Karena syaratnya dia menjadi makmum adalah mengikuti imamnya, ya. Nah, dia masuk sholat sebelum imam masuk sholat, ya kan? Maka tidak terjadi layan akid sholatuhu itu. Qala wa alal makmum an yusri'a fi afali sholah ba'da imamihi. Ya, ini keadaan kedua. Keadaan pertama tadi mendahului imam. Yang kedua, dia segera melaksanakan perbuatan sholat setelah imamnya. Ya. Itu tadi, perbuatan imam selesai itu dengan selesai takbirnya. Idza kabbara fakabbiru. Allahu akbar. Itu sudah selesai takbir, maka segera ikuti imam. Ya. Jangan imam baru baru mulai takbir, dia juga ikut. Gitu. Ya. Nah, tetapi selesai. Qala li hadis inna ma ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, ya. Wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu, ya. Taib ini bimbingan Rasul idza kabbara idza raka'a, itu jika imam sudah rukuk, ya. Yakni sempurna rukuknya itu. Bukan dia mulai mau gerak rukuk langsung diikuti, ndak, ya. Taib. Ini keadaan kedua, ya. Mengikuti imam segera setelah imam selesai, ya. Qala fa in wafaqa fiha au bis salam kariha li mukhalafatihi as-sunnah. Keadaan kedua, makmum membaringi, ya. Wafaqa fiha sesuai dengan perbuatannya imam, yaitu imam Allahu Akbar mulai takbir, dia juga langsung takbir, ya. Allah, dia juga Allahu Akbar, ya. Nah, ini muwafaqah. Ini makruh. Walam tafsud sholatu, tidak rusak sholatnya, tapi makruh, ya, karena menyelisih sunnah. Li'annahu istama'amahu firrukni, karena dia bareng bersama imam dalam rukunnya, dalam mengerjakan rukun-rukun sholat, ya. Rukunya bareng, sujudnya bareng, itu tidak. Bermakmum, itu artinya mengikuti imam, gitu ya. Taib. Ini yang ketiga, makruh. Wa in sabaqahu haramun, kalau mendahului tadi haram, ya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tusbikni bi ruku wala bi sujud wala bil qiyam, jangan kalian mendahului aku dalam ruku dan sujud dan berdiri. Wa nahyu yaqtadi tahrim, dan larangan itu mengharuskan haram. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an amma yakhshalladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu himar ra'sahu ra'sa himar. Taib, sebagaimana kemarin, ya, ini bisa hakiki, itu wajahnya berubah jadi himar betul, ya, atau maknawi, ya, dia menjadi balit, ya, menjadi bodoh, ya, seperti himar, ya. Dan dikisahkan Ibnu Hajar, di antara syekhnya Ibnu Hajar, itu ada yang kepalanya seperti himar. Ketika beliau mendengar hadis ini, dia merasa tidak mungkin, mosok bener gitu kan. Merasa tidak berubah jadi himar. Kemudian dia melakukannya. Ya. Betul, berubah wajahnya menjadi himar. Ketika menyampaikan hadis, beliau dibalik, sitter gitu, dibalik tirai, ya, tidak menyampaikan langsung kepada murid-muridnya, ya. Baik, kita selesaikan. Qala al-mas'alatu sabi'ah ahkamun mutafarriqatun fil imamati wa jama'ati hukum-hukum yang berbeda-beda tentang imamah dan jamaah. Qala wa minal ahkam al-muta'alliqati bil imam wa jama'ati ghairu ma taqaddam, di antara hukum-hukum yang terkait dengan imamah dan jamaah selain yang sudah disebutkan tadi. Qala al-awwal istihbabu qurbi ulil ahlami wa nuha minal imam, disunnahkan dekatnya orang-orang yang berakal ya dengan imam, yakni orang yang sudah dewasa. Orang yang dewasa, fayuqaddamu ulul afati wal afi wal anati khalfal imam wa qariban minhu, maka diutamakan, didahulukan orang-orang yang mulia, yang berakal, yang memiliki ilmu di belakang imam, dekat dengan imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum, hendaklah berada di belakangku orang-orang yang berakal, orang-orang yang dewasa, dan kemudian setelahnya dan setelahnya. Qala wal hikmatu fi dzalika an ya'khudhu 'anil imam. Yang demikian itu adalah untuk supaya orang-orang tadi bisa membenarkan imam, wa yaftahu 'alaihi fil qira'ati idza taja ila dzalik, dan membenarkan bacaannya jika dibutuhkan. Wa yastakhlifu minhum man sa'a idza nabahu syai'un fi sholati, dan mengganti imam jika imamnya berhadas ya, ada sesuatu berhadas kemudian di belakangnya ada orang yang dewasa menggantikannya gitu. Baik, ini disebutkan para ulama sebagai bab untuk hak ya. Kalau ada anak yang masih kecil, dia punya sudah mumayyiz, sudah bisa sholat, ya, sudah benar sholatnya, ya, bisa rukun-rukunnya, syarat-syaratnya terpenuhi, ya, zikir sholatnya dia bisa membaca, ya, terpenuhi sholatnya. Kemudian dia berada di depan, ya, maka dia berhak, ya, tidak boleh dipindah, gitu. Taib. Akan tetapi kalau di belakang imam pas, ya, banyak riwayat dari salaf yang mereka memindah anak yang baru, yang belum bisa menggantikan imam, yang belum paham, atau orang yang belum bisa menggantikan imamnya dipindah. Orang yang mampu nanti kalau terjadi sesuatu menggantikan imam. Gitu. Taib qala tsani al-hirsu ala shofil awal, bersemangat mendapatkan shof pertama. Qala yustahabu lil ma'mumin an yataqaddamu ila shofil awwali wa yahrisu alaihi wa yahdharu minat ta'khur, disunnahkan bagi makmum untuk mendahului shof yang pertama, berada di shof yang pertama, bersemangat untuknya dan berhati-hati dari belakang-belakang terakhir ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam taqaddamu fatimu bi, mendekatlah kalian ke depan ya, dan fatamu bi, berimamlah, bermakmumlah kepadaku ya, mengikuti aku, aitamu walyatama bikum man ba'dakum, kemudian orang-orang yang di belakang kalian mengikuti kalian ya, shof kedua mengikuti yang pertama, shof ketiga mengikuti yang kedua ya. La yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah, maka suatu kaum senantiasa mengakhir-akhirkan di belakang-belakang, maka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka. Qala qaulullah wa qaulu sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fin nida'i wasafil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, kalau seandainya manusia tahu keutamaan fadilah yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapati itu kecuali dengan beristiham, itu berundi, ya diundi, harus diundi dulu siapa yang azan, diundi dulu siapa yang di shaf pertama, maka mesti mereka akan mengundinya ya. Qala amman nisa fa yustahabu an yakunna fi shufufil mutaakhirati, sedangkan para wanita disunnahkan berada di shaf yang akhir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam khairu shufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki yang paling depan dan yang paling buruknya yang paling akhir, dan sebaik-baik saf wanita yang paling akhir, yang paling buruk yang paling awal. Qala salis, taswiyatu shufuf wa tarasi fiha, meluruskan dan merapatkan saf. Wasaddal furuji, dan menutup lubang-lubang antara saf. Wa itmamu shafil awal fal awal, sempurnakan saf yang pertama kemudian setelahnya. Qala yustahabu lil imami an ya'mura bi taswiyati shufufi wasatil furuji qabla dukhuli fi shalah. Disunnahkan imam untuk memerintahkan meluruskan dan merapatkan saf dan menutup yang kosong sebelum masuk salat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalika wa li qawlihi sawu shufufakum fa inna taswiyata shufufi min tamamis shalah. Qala wa an Anasin radhiyallahu anhu qala uqimatish shalatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala aqimu shufufakum wa tarasu. Anas bin Malik mengkabarkan ditegakkan salat, maka Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajahnya dan bersabda, tegakkan saf-saf kalian dan rapatkan. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Ya, ini di antara mukjizat, ya, keutamaan Rasulullah SAW ketika salat bisa melihat ke belakang, ya. Belakangnya tahu, bisa melihat belakangnya. Ya. Tapi sebagian ulama menyatakan ini khusus pada keadaan demikian, keadaan sholat. Ya. Wa qala Anas radhiyallahu anhu kana haduna yalziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Maka salah seorang di antara kami menempelkan pundaknya ke pundak temannya, sampingnya, dan kakinya ke kaki temannya. Baik, dan yang perlu diperhatikan, yang diluruskan ini adalah tumitnya, ya, bukan ujung jari, ya. Karena besarnya ujung jari, kalau ujung jarinya terus yang dipepetkan, ya, nanti ada yang kecil, ada yang besar, maka tidak lurus, ya kan? Tetapi mata kakinya, tumitnya, ya, kalau mata kakinya lurus, maka softnya akan lurus, ya. Tapi kalau jarinya yang diluruskan, nanti ada yang berdirinya agak miring, ya, ditempelkan jarinya, kemudian satunya agak miring lagi, nanti lama-lama beloknya jauh. Gitu. Taib, ini diperhatikan, ya. Dan kalau ada yang sudah miring, kita tidak mengikuti meluruskan gitu, ya. Lurus miring berarti. Ya. Nah, kita luruskan yang tengah, ya. Ikut lurus yang tengah. Gitu. Taib, qala wa yustahabu itmamu shaf al awal. Faladhi yalihi faidha kana naksun fal yakun fi akhiri shufuf, maka disunahkan menyempurnakan shaf yang pertama kemudian setelahnya. Kalau ada yang kurang, maka itu menjadi shaf yang terakhir, kalau tidak penuh misalkan, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha, faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, qala yutimmuna shufufal awwal wa yatarasawna fis saf. Safnya para malaikat adalah menyempurnakan saf-saf yang pertama, kemudian mereka berdekatan, ya, taros, ya, saling tidak menjauh, ya, mepet dalam berbaris. Taib qala Rabbi salatul munfariti khalfas saf. Yang keempat, masalah yang keempat adalah sholatnya orang yang sendirian di belakang shaf. Di belakang shaf, ya, ini maksudnya shafnya sudah penuh, ya. Nah, dia sendirian di shaf tadi. Ini khalfas shaf, ya. Qala la tasihu sholatul rajul wahdahu munfaridan khalfas shafi. Tidak sah sholatnya seseorang sendirian di belakang shaf. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la sholata li munfaridin khalfas shafi. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat orang yang sendirian di belakang shaf. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas shaf. Fa amarahu an yu'ida shalah. Dan Rasul melihat seseorang sholat sendirian di belakang shof, maka Rasul perintahkan untuk dia mengulang sholatnya. Ya. Taib. Sebagian ulama menyatakan ini jika tidak ada udzur, yakni di shof depannya itu masih bisa masuk dia. Nah, dia sendirian di belakang shof. Ini tidak sah. Ya. Tetapi kalau sudah penuh shof depan tadi, ya, maka ya dia tidak ada tempat lain. Gitu. Maka sholatnya tidak mengapa. Ya. Maka dia tidak dalam sebuah riwayat yang disebutkan dhaif menarik orang yang di depannya ke belakang. Nah, kalau demikian terjadi, berarti shof yang depannya tadi tidak sempurna juga. Gitu kan. Nah, dia menutupi kekurangan dia, tetapi menimbulkan kekurangan pada shof depannya. Nah, ini sama saja, gitu kan. Maka dalam riwayat itu tidak sahih. Maka kalau sudah betul-betul penuh, tidak bisa dimasuki, ya dia sholat di belakang. Gitu. Taib, tidak mengapa insya Allah. Taib, wallahu ta'ala, a'lam bisawab, naktafi lahuna, nasallallahu taufiq lil jami', sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu barakallahu fikum.